yang geger iku. Sakit lo angan ke si cewek itu. Oh, ya tapi terkena geger ke si kuning turun tangis. Nah, ya uang iku aku. Kampak bapak dongke dari setel. Aau, Pak Bu.